أنبيائهم. Sangat dahsyat kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Syarah penjelasannya. Hadal hadis rawahu Malikun. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik secara mursal. Nah, ma adafahu tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu ketika tabi'in menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Namanya hadis yang mursal. An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al hadis. Dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Hadis yang disebutkan tadi. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat yang Imam Bazzar, rawahu mausulan, diriwayatkan secara nyambung dari jalan Umar bin Subhan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sebutkan sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dan juga ada jalan-jalan yang lain pada hadis ini, sehingga pendapat yang kuat hadis ini hadis yang hasan. Nah, wa rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi an Ibni Ajlan an Zaid bin Aslam bihi wa lam yadhkur Atha. Diriwayatkan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Ibnu Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dengan sanad yang disebutkan tadi, dan beliau tidak menyebutkan Atha bin Yasar. Wa rahul Bazzar an Zaid an Atha an Abi Sa'id Al-Hudri marfu'an. Diriwayatkan Imam Bazzar dari Zaid, Zaid bin Aslam, dari Atha, Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu syahidun an al-Imam Ahmad bi sanadihi an Suhail ibni Abi Shalih an Abi Hurairah. Dan hadis ini memiliki syahid penguat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail bin Shalih, dari bapaknya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Rafa'ahu, rafa'ahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wathanan, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Nah, laknatnya ketika menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, termasuk juga menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Telah kita jelaskan, menjadikan kuburan sebagai masjid itu, apakah dengan dibangun masjid di atas kuburan, atau dengan melakukan tidak dibangun bangunan di atas. Kuburan, ya, mengkhususkan zikir-zikir di kuburan. Yang jelas, menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, walaupun tidak membangun suatu bangunan di atasnya, dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW, bahkan Nabi menyebutkan ini sebab Allah melaknat suatu kaum. Yeah. Makna laknat Allah Subhanahu wa taala at-tardu min rahmatillah. Yeah. Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rawa Malik fil Muwatta wal Imam Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Amr al-Asbahi. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Beliau adalah imam. Salah satu di antara a'immah al-arba'ah. Empat imam madhab. Nah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr ibni Amr al-Asbahi. Abu Abdillah al-Madani. Nama kunyahnya Abu Abdillah al-Madani. Yeah. Beliau tinggal di Madinah sehingga disebut dengan Al-Madani. Sampai disebut dengan Imam Daril Hijrah. Yeah. Imam Negeri Hijrah. Imam Malik. Nah, Imam Daril Hijrah. Wa ahadul a'immatil arba'ah. Salah satu di antara empat imam madhab. Yeah. Kita kenal. Nah, empat madhab yang masyhur. Yeah. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah, Nu'man ibn Sabit dan juga Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris dan juga Imam Malik Malik ibn Anas. Wahadul mutqinina lil hadis, dan salah satu di antara orang-orang yang kokoh dalam hadis. Nih, beliau punya kitab masyhur, yaitu kitab apa? Kitab Al-Muwatta. Nah. Hada qala al-Bukhari, sampai Imam Bukhari mengatakan as-sahul asanid Malik An-Nafi' An-Ibn Umar. Imam Bukhari mengatakan sanad-sanad yang paling sahih yaitu sanad dari jalannya Malik An-Nafi' An-Ibn Umar. Kalau mendapatkan sanad seperti ini dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar, merupakan sanad yang paling sahih. Nah, mata sana 79 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 173 Hijriah. Wa kana mauludu sana 93. Lahirnya pada tahun 93 Hijriah. Wa qila 94. Ada juga yang mengatakan lahirnya pada tahun 94 Hijriah. Qala Waqidi, berkata Imam Waqidi, balagha 90 sana. Usianya sampai 90 tahun. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang. Nah. Dan suatu kebaikan ketika seorang diberikan umur yang panjang kemudian baik amalannya. Nah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Nah, sehingga panjang umur itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kejelekan. Sehingga kita mendoakan panjang umur, tidak dimutlakan, mudah-mudahan panjang umur saja. Ya, kenapa dikatakan panjang umur bisa kebaikan, bisa kejelekan? Nah, tambahkan, semoga panjang umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga panjang umurnya itu berkah. Panjang umurnya itu menjadi kebaikan. Kenapa? Semakin panjang umurnya, kalau di atas ketaatan, berarti semakin banyak pahala yang dia raih. Nah, qulu Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dan telah dijelaskan sebelumnya ya, tentang biografi ya, Pak Imam Malik. Ini biografi ringkasnya. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Qad istajaballahu du'ahu. Allah telah mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Kafiyah As-Syafi'ah. Ya. Yeah. Fa'ajaba rabbul alamin du'aahu wa hatahu bi salasatil judrani hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wasiyani. Yang disebut dengan nuniyah, ya, diakhiri dengan huruf nun dalam bait-bait syair tersebut. Maka Rabbul Alamin mengabulkan doanya Nabi Muhammad SAW. Dan mengelilinginya, mengelilingi kuburan Nabi SAW bisalasatil judroni, dengan tiga tiang, tiga tembok. Ya, sehingga orang tidak bisa masuk. Nah, kuburan Nabi SAW dijaga, dilindungi dengan tiga tembok tersebut. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi. Nah, sehingga ya, berada pada penjuru-penjurunya berkat doanya Nabi SAW. Nah, terjaga. Bi'izzatin wa himayatin wasiyani. Nah, tetap dalam kemuliaan, pelindungan, dan penjagaan. Nah, sehingga kuburan Nabi SAW jadi ibadahi. Ya. Yeah. Bahkan kalau ada orang yang mencoba untuk mengelus-ngelus, diingatkan, dijaga. Ya. Wadal hadis ala anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam law ubida lakana wasanan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diibadahi maka disebut sebagai wasan. Nah, wasan sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin hamahu Allah Ta'ala bima hala bainahu wa bainan nas fala yusilu ilaihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Dengan apa yang menghalangi antara kuburan Nabi dengan manusia? Dihalangi dia dengan tiga tembok tadi di sekelilingnya. Nah, sehingga manusia tidak bisa sampai kepadanya. Ya. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wasan, yaitu ma yubashirul abid minal kubur, yang disembah oleh orang yang beribadah minal kubur, berupa kuburan, wa tawabit atau tawabit, nah, peti-peti, allati alaiha, yang ada di atasnya, kuburan atau bangunan-bangunan, peti-peti kuburan tersebut. Nah, wa qad adamatil fitnatu bil kubur bi ta'dimiha wa ibadatiha, sungguh telah besar fitnah terhadap kuburan ini dengan mengagungkan dan beribadah kepadanya. Ini fitnah yang sangat besar. Nah, mengagungkan kuburan, berlebih-lebihan kepada kuburan, di mana alasan mereka adalah hubus solihin, dalam rangka mencintai orang-orang soleh, dalam rangka mencintai para nabi. Padahal nabi melarang perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut bukanlah bentuk mencintai orang-orang soleh, tapi bentuk penyelisihan terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kaifa antum إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينسأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونه سنة إذا غيرت كيلا غيرت السنة. Allah Masih mengatakan, bagaimana kalian apabila dikelilingi dengan suatu fitnah yang membuat beruban, membuat tua orang yang besar, orang yang dewasa menjadi tua. Wayansawu fiyas sogir, dan anak-anak kecil tumbuh jadi dewasa. Tajri ala nas yattakhidunaha sunnah, bergulir pada manusia, mereka menjadikan fitnah tersebut sebagai sunnah. Penyimpangan-penyimpangan dianggap sebagai sunnah. Apabila dirubah, penyimpangan-penyimpangan tersebut dikatakan telah dirubah sunnah. Ini fitnah yang sangat besar. Kebid'ahan dianggap sebagai sunnah. Sebaliknya, sunnah dianggap sebagai kebid'ahan. Nah, kemaksiatan dianggap sebagai ketaatan. Sebaliknya, ketaatan dianggap sebagai suatu kemaksiatan. Ini fitnah yang sangat besar. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ketika diingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, dikatakan, nah, bahwasanya sunnah telah diingkari, sunnah telah dirubah. Ya, ini fitnah yang sangat besar. Wali khawfil fitnati naha Umar radhiyallahu anhu an tatabbu'i atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan khawatir terjatuh kepada fitnah, maka Umar melarang dari menelusuri jejak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa napak tilasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Rasulullah singgah. di tempat-tempat yang sebenarnya kebetulan saja, bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Beda ketika haji kan. Nah, Nabi singgah di sini, Nabi singgah di situ, dan mereka menunaikan manasik haji. Sehingga ketika kita menelusurinya, termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Tapi sifatnya Rasulullah singgah di suatu tempat hanya kebetulan saja. Umar melarang untuk menelusuri jejak peninggalan Nabi SAW. Khawatir terjatuh kepada fitnah. Nanti bekas kaki Nabi tadi diagung-agungkan. Atau misalkan bekas duduk Nabi diagung-agungkan. Nah, atau jalan yang pernah dilewati oleh Nabi SAW diagung-agungkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Nah, sehingga beliau melarang untuk menelusuri jejak langkah atau jejak peninggalan Nabi SAW. Kecuali perkara-perkara yang disyariatkan. Nah, Rasulullah singgah di suatu tempat dalam rangka pensyariatan. Maka itu termasuk sunnah. Adapun yang sifatnya kebetulan saja, singgah di sini, singgah di sana. Bukan dalam rangka pensyariatan suatu ibadah di suatu tempat. Maka Umar melarang untuk menelusurinya. Khawatir terjatuh kepada fitnah. Akan disebutkan nanti riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Ini sebenarnya mengulang, tapi tidak mengapa kita ulang sedikit sebelum kita maju pada pembahasan yang selanjutnya. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.